Gantung nabe apa kok yang dulu? Isiannya rasa serak ya. Dari yang betul lah. Oh no. Ini yang mana? Duh, orang yang mau aku tinggal ini kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Thank you.